Yeah. Kasar-kasaran lagi, jangan paksa-paksa, jangan marah-marah. Dikit-dikit hajar, dikit-dikit kejar. Fitnah-fitnah lagi. Udah gak mesti main ancaman-ancaman lagi. Jangan galak-galak, jangan mencak-mencak. Dikit-dikit ribut, dikit-dikit kalut. So jagoan lagi, kampungan yang masih doyan adu fisik lagi.